Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikannya kenikmatan iman dan Islam dan diberikannya pula kesehatan lahir dan batin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan bagaimana menjadi pemimpin yang baik di dunia ini dan menjadi penopang pemberi syafaat kita di akhirat kelak. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana, kami dari tim Terjemah Syafir Al-Azhar akan mengkaji ayat 32 dari surah Al-An'am, masih terkait erat tentang kekuatan iman kepada Allah dan kekuatan iman kepada hari akhirat. Satu yang dapat kita sampaikan dalam beberapa hari pertemuan kita di akhir-akhir ini di radio kesayangan kita, bahwa orang yang tidak mengakui akhirat akan rugi dan orang yang tidak mengakui akhirat akan menyesal. Dan kemudian pada hari ini kita akan mengkaji dunia ini sementara, dunia ini sekedar permainan. Untuk itu tidak ada yang harus diseriusi di dunia ini kecuali iman kita kepada Allah dan hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah, waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itulah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidakkah kamu memahaminya? Iya, ini menarik sekali Ustaz Zainal, bahwa ayat ini menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya dunia itu jangan terlalu diseriusi, karena sifatnya itu la'ibun walahun. Iya, hanya sekedar permainan dan senda gurau. Kira-kira Ustaz Zainal, apa perbedaan kata la'ibun dan lahun di sini? Iya, la'ib itu bermain, itu diperuntukkan bagi usaha yang bertujuan untuk menghabiskan waktu tanpa menghasilkan manfaat sedikit pun. Seperti seorang anak yang bermain di tepi pantai dan membangun rumah-rumahan dari pasir, setelah itu dihancurkan. Gitulah dunia ini. Sudah kita bangun rumah kita ini, suatu ketika kita jual, hancur. Karena mau dibangun yang lebih besar lagi mungkin. Sedangkan lahun, senda gurau adalah menghabiskan waktu dengan menunda-nunda kewajiban. Misalnya main catur sampai melupakan waktu sholat zuhur, misalnya begitu. Bukan tidak boleh main catur, tetapi sampai lupa sholat zuhur lewat, sholat asar lewat, sholat maghrib lewat, sholat isya lewat, makan pun lewat, ini kan sudah keterlaluan. Itulah namanya senda gurau. Lahun, tidak ada manfaatnya. Artinya kita boleh menikmati kehidupan dunia ini, tapi jangan pula sampai melupakan tentang keberadaan hari akhirat. Benar, atau melupakan sepadanya tanggung jawab kita. Saya melihat sekarang ini dunia Indonesia ini sudah hiburannya 75%, kewajibannya 25%. Suatu hal yang menyedihkan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, untuk main bola kita ini begitu serius menanganinya, tetapi birokrasi yang harus ditangani secara serius kita lakukan dengan cara main-main. Ini juga menarik kalau kita perhatikan dengan kondisi kekinian kita. Kalau kita perhatikan di televisi itu, ketik reksepsi ini hadiah 200 juta begitu. Untuk hal-hal yang tidak berguna seperti itu hadiahnya bisa besar. Akan tetapi ketika ada kemalangan di suatu daerah, mana bantuan-bantuan yang sebenarnya 200 juta tadi itu lebih layak untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi memang sangat menyedihkan ketika dunia yang main-main ini diseriusi dan akhirat yang serius itu dianggap main-main. Itu kan puncak masalahnya. Ketika dia tidak memiliki iman kepada Allah dan tidak menikmati iman kepada hari akhirat, maka dia melihat dunia ini segalanya. Apapun untuk dunia ini harus diseriusi, sehingga niat dia melayani pelayanan publik dengan masyarakat, untuk masyarakat dengan betul-betul jujur, karena itu bagian dari ibadah, ikhlas, karena itu bagian dari agama, dia lupakan. Dia berusaha bagaimana untuk mendapatkan keuntungan padahal dia sudah digaji gitu. Karena apa? Karena memang dia melihat bahwa dunia ini adalah suatu hal yang harus diseriusi. Tapi yang juga harus didudukkan adalah bahwa sebagian masyarakat ada yang memahami keseriusan akhirat itu dengan mengucilkan dirinya begitu. Ini kan satu hal yang salah begitu. Artinya ketika Allah memerintahkan kita untuk serius terhadap akhirat dengan jalan melalui aktivitas di dunia ini begitu. Membantu orang lain adalah bentuk keseriusan kita terhadap hari akhirat begitu. Menyampaikan dakwah ajaran Allah kepada orang lain juga adalah keseriusan kita terhadap akhirat. Memiliki harta dan mampu membuat orang lain sejahtera juga adalah bentuk keseriusan kita terhadap akhirat. Jadi bukan hanya sekedar hanya berzikir saja atau salat terus-terusan tanpa berhenti, atau hanya sekedar puasa siang dan malam untuk salat tahajud begitu terus-terusan, akan tetapi tetangga kita ternyata banyak yang membutuhkan pertolongan kita. Ini bukan namanya serius akhirat ini namanya. Atau tidak begitu maksimal dia melakukannya. Benar sekali Ustadz Perdana nyatakan bahwa sebenarnya ketika kita melihat akhirat adalah tujuan, maka dunia ini adalah mazro'ah. Dunia mazro'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bercocok tanam untuk meraih hasil di akhirat. Dalam bercocok tanam, tentu saja seorang petani tidak menanam asal-asalan. Dia akan membuat bagaimana musim panen ini menghasilkan hasil yang berlimpah ruah. Dalam prediksinya bagaimana seorang muslim mendapatkan hasil melimpah ruah di akhirat, dia tentu akan menanam di dunia ini dengan cara yang baik. Maka sangat salah seperti kata Ustaz Perdana tadi, orang yang menyatakan untuk melakukan hasil panen di akhirat itu dengan cara mengucilkan diri di dunia. Itu pemahaman yang sangat salah. Karena apa? Karena petani yang berhasil itu harus menanam dengan tekun di dunia. Maka konsep kerja dalam Islam itu adalah konsep kerja yang sangat maksimal. Kalaulah kamu masih memiliki satu fasilah di tanganmu dan dunia telah diambang kiamat dan kamu masih bisa menanamnya, tanamlah. Untuk apa kita menanam? Toh gak ada hasilnya. Dalam Islam menanam itu adalah ibadah. Jadi tidak dimakan manusia, tidak dimakan burung, tidak bermanfaat bagi orang lain dan diri kita, tetap saja ketika kita masih bekerja, kerja itu adalah ibadah. Iya, jadi walaupun ayat ini membicarakan tentang sifat dunia yang hanya temporer saja, begitu banyak permainan dan lahwon, hal-hal yang tidak berguna, tapi bukan berarti kita mengucilkan dunia atau tidak memandang dunia ini sebagai satu mazra'ah bagi kita untuk berusaha. Tetap kita diperintahkan untuk menikmati dunia ini karena memang kita hidup di dunia. Tapi cara kita menikmatinya adalah bagaimana berusaha untuk berbuat semaksimal mungkin untuk kepentingan akhirat. Karena kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kenapa kita harus memfokuskan diri terhadap akhirat? Karena memang akhirat itu penuh dengan kejutan-kejutan. Iya. Di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menjelaskan bagaimana kejutan akhirat itu, di mana manusia berada dalam keadaan tegang berhadapan dengan Allah karena mungkin terlalu banyak dosa yang dia lakukan, atau ketika dia melihat azab neraka yang begitu dahsyat sehingga akhirnya tidak mampu lagi berkata apa-apa, atau ketika dia menemukan nanti di hari akhirat seluruh anggota tubuhnya bersaksi. Ya, kalau di dunia ini bisa tubuh itu saja bisa jadi saksi kan, ada ada apa bekas tangan itu itu yang bisa menjadi saksi begitu. Apalagi di akhirat sidik nanti jari, kita sidik jari ketika Allah membuat anggota tubuh kita itu menjadi saksi atas perbuatan yang kita lakukan. Jadi betul-betul harus benar-benar dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Iya, menarik kita lihat ayat 32 dari surah Al-An'am ini. Allah berkata, "Walad darul akhiratu khairun." Iya. Akhirat itu lebih baik. Apapun ceritanya, dunia ini sangat kecil. Iya. Kalau kita ilustrasikan, tambah maju teknologi ini tambah terlihat kecil dunia ini. Kalaulah bintang di langit itu adalah matahari bumi, bagaimana kecilnya bintang itu? Begitulah matahari bumi kita. Dan bumi ini adalah bagian dari planet-planet yang mengitari matahari, yang matahari itu sekecil bintang. Bumi saja tidak terlihat sangkingkan kecilnya dari bintang yang kecil itu. Betapa kecilnya bumi ini. Dan kita satu dari 1 miliar penduduk bumi. Jadi sungguh sangat kecil, sangkingkan kecilnya sampai tak terlihat. Pakai mikroskop pun mungkin kita tidak terlihat. Itulah kecilnya dunia ini. Maka ketika Allah mengatakan walad darul akhiratu khairun, itu sangat benar. Kalaulah pencipta alam semesta saja menciptakan alam raya ini begitu besar, tentu saja sang penciptanya lebih besar lagi. Dan kita begitu kerdil, dan mungkin pasir di laut itu lebih besar dari bumi yang kita tempati ini. Lebih besar sebiji pasir daripada bumi yang kita tempati ini. Bagaimana kecilnya kita? Ah, maka disebutkan walad darul akhiratu khairun, lebih baik, itu sangat benar. Nabi Muhammad bersabda, mala ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khotoro ala qalbi basar. Akhirat itu adalah tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah pula terbetik oleh hati kita. Karena apa? Memang kejutan-kejutan dunia itu adalah, kejutan-kejutan akhirat itu adalah baik kalau kita bertakwa, tetapi menjadi sengsara kalau misalnya kita tidak melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita punya rumah di dunia ini, itu rumah di akhirat lebih baik lagi. Iya. Kalau kita punya kebun di dunia ini, Allah akan sediakan kebun yang jauh lebih baik daripada di akhirat. Yang bisa kita temukan dalam Al-Qur'an, sungai yang mengalir di bawahnya dan sebagainya. Artinya kalau seseorang mau sadar, ternyata apapun yang dia lakukan di dunia ini, apapun kenikmatan yang dia peroleh di dunia ini, itu belum ada apa-apanya dibanding kenikmatan yang Allah persiapkan di akhirat. Iya, saya rasa ini sangat menarik dalam rangka mendekati pemilihan ini, Ustaz Perdana, bahwa pemilihan pilkada ini kita anggap ajalah sebagai la'ibun walahun. Tidak harus diseriusi sekali. Kita anggap ini sebagai permainan dan senda gurau. Artinya apa? Kalau kalah, ya sudahlah, salam-salamanlah dengan yang menang. Iya. Janganlah dianggap sebagai serius sehingga kayak yang kalah ini dendam. Abis itu dia melapor ke sana sini sehingga menjadi stagnan pemerintahan. Yang lebih menyedihkan lagi, timbul huru hara akibat tidak rela akan kekalahan. Iya. Toh ini permainan, ini kan dunia permainan. Walaupun sudah habis miliaran rupiah kan, begitu. Kembalilah kepada walad darul akhiratu khairun. Kalaulah dia merenungi, afala ta'akilun, kalau dia berakal, kalau misalnya calon gubernur dan wakil gubernur berakal, dan masyarakat simpatisan atau TS-nya berakal, maka ketika dianggap kalah, sudahlah, akhirat masih lebih baik. Mungkin di dunia ini tidak jadi pemimpin, di akhirat nanti jadi pemimpin tidak masalah. Karena apa? Kepemimpinan dunia ini dengan penuh cobaan. Akan terjadi permainan-permainan kasar di dunia ini, tetapi bagi orang yang bertakwa, akhirat itu adalah suatu hal yang sangat baik dan sangat indah. Tidak ada apa-apanya dibandingkan sedekah yang kita ikhlaskan itu tadi. Iya. Banyak sekali sebenarnya kandungan-kandungan dari ayat ke-32 ini, bahwa ternyata memang di dalam kehidupan dunia ini kita harus serius karena untuk memfokuskan diri untuk akhirat. Akhirat itu tetap jadi fokus utama yang harus kita lakukan, karena apapun ceritanya, hidup kita yang kita jalani ini sifatnya hanya sangat sementara sekali atau temporer sekali. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ayat 32 dari surah Al-An'am ini berfirman, wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahun, dan tidaklah kehidupan dunia ini selain main-main dan senda gurau. Untuk itu kita jangan jadikan ini sebagai tujuan hidup. Jadikanlah walad darul akhiratu khairun, sesungguhnya kampung akhirat itulah yang menjadi target tujuan dari hidup di dunia ini. Karena apa? Karena ketika kita menjadi orang-orang yang berpikir, tentu saja kita tidak akan menjadikan sarana sebagai tujuan, tetapi tujuan itulah menjadikan target untuk diraih dengan segala sarana yang mendukungnya. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.